Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Wa bil rahimin rahimakumullah. Di ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang bertakwa, al-muttaqun, adalah mereka yahtaduna bil Quran, yang mengambil hidayah dari Al-Quran Al-Karim, mendapatkan manfaat dari hidayah Quran adalah al-muttaqun. Itu sifat yang pertama. Sifat pertama orang bertakwa adalah al-ihtida' bil Quran, mengambil hidayah dengan Al-Quran. Yang kedua, di ayat yang ketiga disebutkan sifat yang kedua, ketiga dan keempat. Qala Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib serta menegakkan salat, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Sifat yang kedua adalah beriman kepada perkara gaib. Sifat yang ketiga adalah mereka menegakkan sholat. Yang keempat adalah mereka berinfak dengan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Sifat yang kelima dan keenam disebutkan dalam ayat yang berikutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka adalah orang-orang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau. Sifat yang keenam, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka meyakini, iman kepada, yakin terhadap adanya hari akhirat. Ini 6 sifat al-muttaqun disebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah al-ihtida' bil Quran, mengambil hidayah, beramal dengan Al-Quran. Yang kedua, beriman kepada perkara gaib. Disebutkan oleh Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ini perkara gaib, baik yang terkait dengan al-madiyah ataupun yang mustaqbalah. Beriman kepada perkara gaib yang telah lalu atau yang akan datang. Yang telah lalu terkait dengan masalah penciptaan bumi, langit, dan lainnya. Masa akan datang terkait dengan sorga, neraka, dan lainnya. Perkara akhirat. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat, yakni iqamatuhu iqamatuha zahiran wa batinan. Menegakkan salat itu terkait dengan zahir, yaitu menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan iqamatuha batinah. Iqamatuha batinah yakni dia khusyuk dan hadir hatinya ketika salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian yang dirizikan. Ini terkait dengan infak yang wajib, zakat, infak yang wajib, misalnya nafkah kepada keluarga, juga infak yang mustahab, ya sedekah dan semisalnya. Yang kelima, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang turun kepada para rasul yang lainnya. Yang keenam, beriman kepada akhirat. Disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah, iman kepada hari akhirat itu satu bagian dari iman kepada perkara gaib. Karena perkara gaib itu terkait dengan yang telah lampau dan akan datang. Namun disebutkan secara khusus penyebutannya iman kepada akhirat, karena kata beliau, iman kepada akhirat itu adalah satu di antara rukun iman. Jadi yang pertama. Dan yang kedua, karena iman kepada akhirat itu adalah a'zam ba'itsin al-raghbah war-rahbah fil amal. Dikhususkan penyebutan iman kepada akhirat karena yang pertama itu adalah satu rukun iman, dan yang kedua karena itu adalah faktor pendorong terbesar untuk beramal, untuk seorang takut dan berharap sehingga mau beramal adalah dengan iman kepada adanya akhirat. Di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka inilah orang-orang yang khusus mendapatkan al-falah, mendapatkan kebaikan. Ulaika ala hudamir rabbihim. Mereka-mereka ini yang orang bertakwa, orang beriman, bertakwa yang memiliki enam sifat tadi, ala hudamir rabbihim, di atas hidayah dari mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah khusus, mereka saja orang-orang yang muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Hum di sini dalam bahasa Arab namanya dhamirul fasl. Dhamirul fasl, dhamir rafa' munfasil, yang ada antara mubtada dan khobar. Yang faedahnya adalah untuk takhsis dan ta'kid. Ya, menguatkan dan menghususkan. Jadi mereka-mereka yang mendapatkan falah itu adalah orang-orang bertakwa. Hanyalah orang-orang bertakwa. Wa ulaika humul muflihun. Ada beberapa ayat ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, kata beliau, di antara sifat orang muttaqin adalah al-iman bil ghaib. Ini yang membedakan mukmin dengan kafir. Mukmin itu beriman kepada perkara gaib, yang berbeda dengan mereka orang-orang kafir. Yang berikutnya, di antara sifat orang bertakwa adalah iqamatus shalah. Iqamatus shalah, kata beliau, baik yang fardunya ataupun yang sunnahnya, nafilahnya. Dan tadi saya sebutkan kata Saudara pada saat rahimahullah, iqamatuha itu terkait dengan iqamah zahirnya dan iqamah batinnya. Berikutnya, di antara sifat orang bertakwa adalah menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Karena mimma razaqnahum, mimma, dari apa yang rezekikan. Sebagian menyatakan min di sini min di tabi'in, sebagian menyatakan min di sini lil bayan, di jenis. Kalau min di tabi'in berarti dari sebagian. Kalau min lil bayan tidak menunjukkan sebagian, tapi dari apa yang rezekikan. Sehingga dari sini para ulama kita menyatakan ini min lil bayan, bukan di tabi'in, berarti boleh seorang menginfakkan seluruh hartanya sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukannya. Tapi yang jelas, mimma razaqnahum, dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Artinya mereka menginfakkan harta mereka yang Allah rezekikan kepada mereka. Sehingga dari ayat ini juga menunjukkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sedekah dari ghasib, sedekah dari orang yang ghasib, yang merampas harta orang lain, yang mengambil harta orang lain dengan zalim, itu tidak sah. Batil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu shadaqatun min gululin. Tidak akan diterima sedekah dari hasil gulul, dari hasil mencuri ghanimah, dari hasil korupsi, dari hasil yang haram. Di antara pada ayat ini juga kata beliau rahimahullah menunjukkan dzammul bakhl, dzammul bukhl, tercelanya bakhil, tercelanya kebahilan, tercelanya orang bakhil. Ketika Allah memuji orang bertakwa karena sebab mereka berinfak, makin menunjukkan celaan bagi mereka-mereka yang bakhil, yang tidak menginfakkan sebagian harta mereka. Wallahul rahimun rahimakumullah. Dan yang terakhir yang disebutnya beliau, kata beliau, al-falah, al-falah, al-falah itu yakni al-fawz bil maqlub, mendapatkan apa yang dicari, wan najah minal marhub, selamat dari yang ditakutkan. Falah itu meraih, mendapatkan apa yang dicari, dan selamat dari yang ditakutkan. Al-falah itu akan didapat ketika terkumpul padanya 6 sifat ini yang Allah sebutkan. Kata beliau, "Fadihtallat sifatun minha naqasal falah biqadri makhtallam dari kesifat." Apabila cacat salah satunya, kurang salah satunya, maka akan berkurang ya kebahagiaan dia, kemenangan dia sekadar dengan cacat yang ada pada dirinya. Semakin sempurna ada padanya enam-enamnya, maka semakin sempurna akan semakin sempurna al-falah yang dia dapatkan. Karena Allah sebutkan di sini al-falah itu bagi mereka-mereka yang mengumpulkan 6 sifat, yaitu al-ihtida bil Quran, kemudian al-iman perkara kepada perkara gaib, kemudian iqamatus shalah, kemudian al-infaq dari rezeki mereka, yang kelima al-iman bil kutub, dan yang keenam adalah al-iman bil akhirah. Ini sifat orang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.